aku ya dek ya wes pancen dadi nasibku. Tak suwun marang sliramu aja dadi runti ing hatimu. Aja kuatir, mana agak-agak kok ngaku merah, pancen sengaja, pancen dijarat, aduh mas sakit hatiku. Ono kadal mangani roti, tanpa abu dalo jadi gondeli, aduh dek, aja di gondeli. Aja di gondeli.